خانا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا Terima kasih. Cita akan zahir baraja. Masjid Madinah rembang petsago ba tengah nanggrau ba pusat donya dalam masjid na urang ledro Nabi Nasiro sahabat na dua Nabi Nasiro sahabat na dua Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenan gelangkah gejak ziarah bajet-jet waktu di leun masjid pengesi lepa ijongan mirah gepasang lampu putih ngan kuning syahya jerulah kebitat indah oh wataya ta'u Masjid Madinah rumbang petsago ba tengah nanggrau ba pusat donya dalam masjid na urang ledro Nabi Nasiro sahabat na dua Nabi Nasiro sahabat na dua dalam masjid menggantungkan de Syahya mubleble ban bintang timu wate tata mengsenang tat hate kipah dum sare angin meruru binteh masjid ngecet ngan ilmu cuaca pengeh ta'e mubleble tang yang bata meh mucule uke bungong bakan de memacam laku Masjid Madinah rembang petsago ba tengah nanggrau ba pusat donya dalam masjid na urang ledro Nabi Nasiro sahabat na dua Nabi Nasiro sahabat na dua donya nyo ka toki alamat letat kanya ta dunia nyawa kata kiamat alamat letat kanya ta babut nyangga tan le sawa ingat menyebab maksiat melomba lomba babut nyenggat tan le sawa ingat menyebab maksiat melomba lomba sabah alamat lomka terjadi Nabi tsunami di Selat Sunda di BMKG laju harta sebab Krakatau bertoh tema di BMKG laju harta sebab Krakatau prakatau bertah tuma pada hai mandum khun da hazarat sebab sang kilat aurat ulu kadim menari di atas panggung peduh si kutong baurung donya kadim menari di atas panggung peduh si kutong baurung donya uban dalam pun tsunami pitra sebab bala Tuhan bi sebab hai akhi maksiat lam donya hana ditepu bala Tuhan bi sebab hai akhi maksiat lam donya lom jit ku tanda wahirakan lon abeh dum tutang dusun ngan kota kedengan abeng dumerle nyuarabmu sampai kiamat donya kedengan gedong abeng dumerle nyuarabmu sampai kiamat dunia jino lon kisah sabah tragedi di Sulawesi Hana trep lhe terjadilah pesawat layan red di Jakarta, di Pulau Jawa Laut Karawang Cat Urawati Mangkana Berita, di Pulau Jawa Laut Karawang Cat Urawati Mangkana Berita. Keluarga korban mandum mesapat, jakalan jasad, jasad baka NKT. Oh bantroh kenan payang presi adang dang leh jasad, leh jasad di tes DNA, dang-dang leh jasad di tes DNA. Padum nasudeh wateh tapi ke menyeka mate kundah hazarat hansa'i sangka, karena mate lam siklep siklap kundah hazarat hansa'i sangka. Ada pih kaya ngeraya pangkat, oh tro lam jerat dengan edi bela. Yo mantang hude pek tatlet pangkat, balet akhirat, akhirat yang tak melomba, balet akhirat yang tak melomba. Memada ohno wahabalon rawi kepalu sigi Donggala, nepe ma'ahlan ayah dan ummi, ba'lon merawi nasalah haba, nepe sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertama Sebab kawannya dua. Allah. Masjid Madinah berumbang pesaka, batu nanggro bak pusatonya, dalam masjid na urang hega, Nabi Nasiro sahabat na dua, Nabi Nasiro sahabat na dua. Masjid Madinah lebih tak indah, di Rasulullah di sidang kubur, umat Islam kenang gelangkan, geja ziarah bajet jet waktu, gilir masjid pengusir lupa, hijau menmirah gupa, Syahya jelang lebihkan indah awat yang tahu. Masjid Madinah rumbang pecaga, bandengah nanggo bapu satonya, dalam masjid na urung hego, Nabi Nasiro sahabat na singgo sangkat lagu, dalam masjid menggantung kandang, Syahya mubele bang bintang biru, wate kata mang senang kate, kipah gun sare angin. والكوكب الدري الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبين أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبين وصلي دوما الله على نبينا الله وصلي دوما الله على نبينا طه الممجد باهي الجمال طه الممجد باهي الجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله أنت إمام الحاضر سلطانها الغيب أنت إمام الحاضر سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطانها الغيب أنت إمام